بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، kita lanjutkan biidznillah ta'ala lanjutan kajian kitab Fathu Rabbil Bariyah li Talkhisil Hamawiyah. Pembahasan kita kali ini fasal fil lafzi wal malfuz. Faslun fil lafzi wal malfuz, yaitu tentang lafal dan yang dilafalkan. Pembahasan tentang lafal dan yang dilafalkan. Dan ini masih berkaitan erat dengan fasal atau fasal sebelumnya, yaitu faslun fi anna al-Qur'ana kalamullah. Al-Qur'an adalah kalamullah. Dan karena kita membaca Al-Quran, maka ada kaitan erat dengan pembahasan lafal. Karena Al-Quran berupa kalimat-kalimat, maka ada erat pembahasan dengan lafal dan malfuz. Jadi lafal, lafal. Malfuz, malfuz. Yang dilafalkan. Kita mulai dari perkataan Syekh Utsaimin rahimahullah. Al-kalamu fi hadzal fasli yata'allaqu bil-Quran. فإنه قد سبق أن القرآن كلام الله غير مخلوق. تكسي ولا بيشكين تكسي. لكن اللفظ بالقرآن هل يصح أن نقول إنه مخلوق أو غير مخلوق أو يجب السكوت؟ طيب، الكلام في هذا الفصل يتعلق بالقرآن. Perbincangan dalam masalah ini, dalam pasal ini, perbincangannya sangat erat berkaitan dengan Al-Quran. Kita sedang membicarakan tentang Al-Quran, bukan sebatas bahasa. فَإِنَّهُ قَدْ سَبَقُ أَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ. Sudah lampau kita bahas bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, kalamnya Allah, dan bukan makhluk. Itu sudah bahas pembahasan apakah Al-Quran kalamullah, ya. Apakah Al-Quran makhluk atau bukan makhluk? Bukan makhluk, itu jelas, tegas, selesai. Tapi pembahasan berikutnya adalah tentang lafal dan juga malfuz. Tentang lafal dan tentang malfuz. Tadi lafal artinya lafal, malfuz artinya yang terlafalkan, yang dilafalkan, yang dibaca, yang diucapkan. لَكِنَّ اللَّفْظَ بِالْقُرْآنِ. Nah, ini sekarang. Tetapi اللَّفْظُ بِالْقُرْآنِ. Melafalkan Al-Quran. Pelafalan Al-Quran. Lafal Al-Quran. هَلْ يَصِحُ أَنْ نَقُولَ إِنَّهُ مَخْلُقٌ أَوْ غَيْرُ مَخْلُقٌ. Apakah sahih? Boleh enggak kita mengatakan bahwasanya اللَّفْظُ بِالْقُرْآنِ itu makhluk? Boleh atau tidak? Atau kita katakan al-lafzu bil Qur'an ghairu makhluq. Boleh enggak itu? Au yajibu sukut, atau wajib untuk diam ajalah mendingan. Enggak mengatakan ini, enggak mengatakan itu karena belum punya ilmunya. Ya. Ya, ini gini. Sampai sini paham enggak, ikhwan? Kita sedang membahas tentang lafal al-lafzu bil Qur'an, lafal terhadap Al-Qur'an, lafal Al-Qur'an. Kalau kita bilang Al-Qur'an kalamullah, bukan? Iya, selesai. Makhluk, ghairu makhluk. Tapi sekarang bukan sebatas kita menyatakan apakah Al-Qur'an kalamullah atau bukan, tapi kita katakan, kita tanya, kita bahas al-lafzu bil Qur'an. Al-lafzu bil Qur'an. Ini atom repot banget. Ayo, konsentrasi ini. Al-lafzu bil-Quran. Apa itu maksudnya al-lafzu bil Qur'an itu? Nah, itu yang masih ambigu, masih bersayap. Al-lafzu bil Qur'an ini masih bersayap. Apa maksud antum dari al-lafzu bil Qur'an? Makanya di sini ditanya, boleh enggak kita katakan al-lafzu bil Qur'an itu makhluk? Boleh enggak? Atau kita katakan al-lafzu bil Qur'an ghairu makhluk? Boleh atau enggak? Ya. Atau udahlah enggak usah ngomongin gini deh, ya. Maka ikhwan di sini yang sahih adalah la yasihu itlaq. Ya, maka fal jawabu, jawabannya adalah an yuqala anna itlaq al qawli fi hadha nafyan aw ithbatan ghairu sahih. Ya. Lalu yang itu di sini aja nih. Kayak di sini kosong gitu. Jadi anak kayak merasakan makhluk yang beda. Nah, jangan dijatuhin. Nah, jadi jawaban yang sahih adalah ada di sini jawaban tentang tafsil, tentang itlaq. An yuqal, kalau dikatakan anna itlaqal qawli fi hadha nafyan aw itsbatan ghairu sahih. Memutlakkan perkataan dalam hal ini secara nafi atau secara itsbat itu enggak sahih. Artinya kalau antum bilang al-lafzu bil Qur'an itu makhluk, dah enggak sahih. Tapi kalau antum bilang al-lafzu bil Qur'an ghairu makhluk, sahih enggak? Enggak sahih juga. Paham ya? Hah? Gimana Pak Andil? Pak siapa? Pak Fulan. Faham enggak di sini babnya nih? Ini ngerti enggak maksud ana sebenarnya? Al-Quran kan lafal kan? Ah, coba, antum baca Al-Quran. Al-lafzu bil-Quran. Pelafalan Al-Quran itu makhluk bukan? Al-Quran antum bilang pelafalan Al-Quran. Lafal Al-Quran itu makhluk? Gak boleh antum bilang gitu. Dan kalau antum bilang lafal Al-Quran itu bukan makhluk, juga gak benar. Paham gak ikhwan? Ah. Kan kalau misalnya kita katakan Al-Quran makhluk bukan, jelasnya. Al-Quran kalamullah gak? Makhluk atau ghairu makhluk? Ghairu makhluk, jelas itu. Tapi kan Al-Quran kan terdiri dari apa? Lafal kan? Nah ini yang akan kita tanya. Nanti akan antum akan diuji nanti. Ya udah, kalau kata antum Al-Quran itu bukan makhluk. Bukan mushaf antum. Bukan mushaf antum. Coba baca surat An-Nas. Antum baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Yang keluar dari antum itu apa tadi? Lafal bukan? Iya, lafal. Ya kan? Itu makhluk bukan? Ngerti enggak? Botra. Beneran. Coba antum duduk sini jelasin. Oke, ana ulangi. Antum bilang Ahlus Sunnah Al-Qur'an kalamullah. Makhluk bukan? Makhluk atau bukan? Bukan makhluk. Jelas. Selesai. Taib. Sekarang diuji antum. Ambil Al-Quran, mushaf, bacalah ayat yang antum suka. Antum baca kemudian Ar-Rahman, Allama Al-Quran. Taib. Anda tadi dengar antum membaca Ar-Rahman, Allama Al-Quran. Keluar dari mulut antum apa tadi? Lafal Al-Quran. Pertanyaannya, tadi lafal Al-Quran tersebut makhluk atau bukan makhluk? Di sini antum harus jawab. Terus kemudian antum bilang, tadi ya, oh hafal Al-Quran makhluk. Ah, sekarang antum membaca Al-Quran dan antum mengatakan Al-Quran itu makhluk. Faham gak? Belum kena? Pak Niman belum kena? Belum. Coba Pak Niman, bacalah ayat yang antum hafal. Selain Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas tad. Ah, sama. Coba Pak Iman, fadol. Baca ayat apa aja lah, fadol. Baca apa, fadol. Satu ayat aja. Ah, anda tanya itu tadi. Tadi itu apa? Makhluk bukan tadi, Pak Iman? Ayo, bukan. Ayo loh. Yang baca makhluk, ya anda tahu. Pak Iman makhluk. Iya, dan hidup lagi itu. Kan tuh bilang, iya, itu yang anda baca tadi bukan makhluk. Oh, bahaya ini. Iya. Tapi kalau antum jawab sebaliknya, yang anda baca tadi adalah makhluk. Ini juga salah. Gimana? Kef, kena enggak Pak Abdul? Kan lupa ya namanya. Pak Abdul, Pak Abdul Khalik. Karena banyak banget asma Allah, anda harus dari awal Allahu alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Awi, kena. Kena enggak maksudnya? Jadi yang antum baca tuh. Ya. Lafal itu kan lafal ya, antum baca lafal. Lafal tersebut makhluk atau enggak? Gitu. Maka dia yang sahih jawabannya lah memutlakkan bahwa saya lafal Al-Qur'an. Pelafalan Al-Qur'an atau lafal Al-Qur'an. Al-lafzu bil Qur'an itu makhluk khata. Dan mengatakan bahwa saya itu ghair makhluk khata. Jadi ini namanya itlaq, memutlakkan begitu khata. Gimana? Ah, yang sahih adalah yang tafsil. Yang sahih adalah at-tafsil. Jadi itlaqul qawli fi hadha nafyan aw ithbatan ghairu sahih. Memutlakan perkataan ini fi hadha nafyan, mengatakan bahwasanya al-lafzu bil Qur'ani ghairu makhluq, enggak sah, enggak sahih. Aw ithbatan, menetapkan al-lafzu bil Qur'ani makhluq juga ghairu sahih. Ghairu sahih. Lalu yang sahih gimana? Wa amma 'inda at-tafsil, ini yang sahih. Yaitu harus dirinci apa maksud dari lafal. Apa maksud dari lafal? Sebelum ana lanjut, harus ana mukaddimahkan dulu dengan memahami yang namanya masdar. Jadi dalam bahasa Arab ada namanya masdar. Masdar itu isim ya. Masuk dalam isim, bukan fi'il, bukan harf. Dan yang namanya masdar itu bisa ada kemungkinan dua maksud. Imma maksudnya adalah fi'il yang merupakan makna dari masdar. Imma maksudnya adalah maf'ul, yaitu objek yang diperbuat. Objek dari perbuatan. Ya, masdar itu imma maksudnya adalah fi'il, apa fi'il, kawan? Perbuatannya. Imma maksudnya adalah maf'ul, yaitu objek dari perbuatan itu. Oke? Okay? Ana kasih contoh, apa ya? Masdar, ana kasih contoh misalnya, ada fi'il khalaqa yakhluqu khalqan. Taib. Putra mana masdarnya? Khalq. Khalq. Bukan khalaqanya. Khalaqa fi'il, yakhluqu fi'il. Masdarnya khalq. Huruf lamnya sukun. Mati. Oke? Tanpa harokat. Khalq. Khalq ini bisa bermakna fi'il, bisa bermakna apa? Maf'ul. Makanya khalq bisa maknanya perbuatan menciptakan. Oke? Okay? Bisa juga maknanya khalq ini maknanya apa? Makhluk. Maf'ul. Faham? Kata Allah Ta'ala, "Hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqa alladziina min duni." Ya. Ini adalah hadza khalqullah. Ini adalah ciptaan Allah. Jadi khalq itu bisa maknanya penciptaan, khalq bisa maknanya ciptaan. Taib. Khalq makna penciptaan berarti dia fi'il bukan? Fi'il. Khalq maknanya ciptaan berarti dia fi'il atau bukan? Bukan. Gimana, faham gak ikhwan? Ana kok faham sendiri ini rasanya. Khalq maknanya penciptaan berarti kan perbuatan Allah. Nah, kalau perbuatan Allah berarti kan ini apa perbuatan Allah? Makhluk bukan? Penciptaan oleh Allah Ta'ala. Allah menciptakan. Apakah Allah perbuatan Allah menciptakan adalah makhluk? Allah Ta'ala menciptakan enggak? Baik. Allah Ta'ala khalaqa. Khalq di sini. Perbuatan menciptakan. Makhluk bukan? Perbuatan Allah makhluk bukan? Perbuatan Allah apa sih? Ada apa? Ada apa? Hah? Biarin aja, kenapa? Enggak usah perhatiin ini penting nih. Jadi khalq ini perbuatan menciptakan. Allah Ta'ala menciptakan. Perbuatan menciptakan. Itu makhluk bukan? Hah? Perbuatan Allah yaitu menciptakan. Apakah itu makhluk? Kok enggak kena antum? Kenapa? Hah? Allah punya perbuatan. Nama perbuatannya adalah menciptakan. Makhluk bukan? Bukan. Enggak nyambung antum? Pak. Gimana ya? Masa enggak bisa? Ini berisik banget ini belakang ini. Misalnya Allah Ta'ala melihat. Perbuatan Allah Ta'ala melihat. Makhluk bukan? Enggak bisa kena ke, Pak, sampean. Hah? Fi'il, ya fi'il, perbuatan Allah melihat. Makhluk bukan? Wah, khalas, kan selesai. Segala perbuatan Allah itu makhluk bukan? Sampai sini pahamlah, selesai. Baik, kemudian Allah Ta'ala menciptakan. Sekarang kan ada dua hal. Perbuatan Allah menciptakan dan objek yang diciptakan. Ya kan? Mana yang makhluk? Yang diciptakan objek. Assalamualaikum. Perbuatan Allah menciptakan makhluk atau bukan? Tapi yang diciptakan itu makhluk bukan? Makhluk, selesai kan gitu. Nah sekarang dalam fi'il atau dalam masdar khalq. Khalq ini bisa dua makna. Imma makna perbuatan khalq menciptakan, imma makna makhluk. Gimana? Paham? Nih contoh lain kalau di bahasa Indonesia. Ada lafal misalnya termasuk masdar ya dalam Indonesia. Misalnya pembacaan. Pembacaan ini adalah perbuatan bukan? Atau membaca? Perbuatan bukan? Perbuatan. Tapi kalau bacaan, perbuatan bukan bacaan itu? Bukan. Melainkan dia objek yang dibaca. Baik. Yang perbuatan antum yang mana? Pembacaan kan? Baik. Yang objeknya ya bacaan. Gimana sampai sini? Paham gak, kawan? Nah, masdar bisa bermakna perbuatan itu sendiri, bisa bermakna objek dari perbuatan itu. Itu namanya masdar. Kayak khalaqa yakhluqu khalqan, khalqan masdar. Ya. Nah, kalau misalnya lafal, ini masdar juga. Jadi lafal ini masdar. Dan karena lafal ini masdar, maka dia ada possibilitas dua makna. Imma makna perbuatan melafalkan, imma makna apa? Yang dilafalkan. Gimana sampai sini faham? Al-lafzu bil-Qur'an. Al-lafzu bil-Qur'an. Maka lafz di sini bisa dimakni apa? Yaitu perbuatan melafalkan Al-Quran. Bisa juga lafzu bil-Quran maknanya adalah, yaitu lafz di sini maknanya adalah yang dilafazkan. Faham? Ketika dikatakan lafz bil-Quran melafalkan Al-Quran, ketika dikatakan melafalkan Al-Quran, melafalkan Al-Quran, pelafalan, perbuatan siapakah ini pelafalan ini? Ayo, perbuatan siapa ya, kawan? Pelafalan ini? Makhluk atau perbuatan Allah melafalkan Al-Quran? Makhluk. Oke, al-lafzu bil-Quran. Antum ngapain? Anda sedang membaca Al-Quran. Sekarang ada perbuatan atau apa? Membaca. Melafalkan. Tapi ada juga kemudian, lafzu bil-Quran maksudnya adalah yang dibaca ini. Apa yang antum baca? Lafzul Quran. Lafzul Quran. Lafal Al-Quran. Maka di sini lafal maknanya apa? Apakah perbuatan membaca atau yang dibaca? Yang dibaca. Baik, ketika disebut yang dibaca, berarti yang dibaca apa di sini? Al-Quran bukan? Maka kita katakan yang dibaca ini makhluk atau bukan? Bukan makhluk, karena Al-Quran. Sampai sini gimana? Udah agak terang gak? Pak Niman? Oke. Jadi, kalau antum mengatakan, lafaz Al-Quran bukan makhluk, ya, ini masih bersayap. Kalau dibilang lafaz Al-Quran adalah makhluk, juga tidak. Ya, tapi kita rinci. Kata Syekh Utsaimin, fayuqal in urida bil lafzi at-talaffuz alladhi huwa fi'lul 'abdi fa huwa makhluq. Kalau yang dimaksud dengan lafal ini adalah talaffuz, yaitu perbuatan melafalkan yang mana itu adalah perbuatan hamba, maka iya makhluk. Paham? Karena ketika antum baca Quran ya, Bacaan antum ini apa? Makhluk atau bukan? Antum jangan bilang makhluk. Antum jangan bilang bukan makhluk. Tapi antum lici, apa maksud antum dari pertanyaan itu? Ya kan gitu? Puter tolong baca Al-Qur'an, tolong baca. Enggak usah satu surat Al-Baqarah, satu ayat saja Alif Lam Mim baca. Baik. Barusan bacaan antumnya Al-Quran ya. Hai. Maka bacaan antum membaca til Al-Quran. Ya manakah ya makhluk? Ayo, yang mana yang makhluk? Hah? Tahu antum tahu ini apa? Karena udah capek-capek jelasin. Antum tahu ini apa nih? Warnanya masih bagus ini. Ini kalau ujungnya kena kepala lumayan ini. Iya, yang mana yang makhluk? Yang mana yang makhluk? Yang mana yang makhluk? Yang mana yang bukan makhluk? Ayo. Yang bukan makhluk, lafal-lafal. Ini malah global lagi lafal Al-Qurannya. Oh, lafal Al-Qurannya, yaitu yang antum baca tadi. Antum tadi membaca pakai perbuatan enggak? Nah, perbuatan antum membaca itu makhluk bukan? Sampai sini paham enggak? Nah. Kemudian yang membaca makhluk bukan? Ya. Gitu ya. Jadi in urida bil lafzi at-talaffuz, kalau maksudnya adalah lafalnya perbuatan melafalkan, itu adalah perbuatan hamba. Maka itu makhluk. Li'anna al-'abda wa fi'luhu makhluqan. Karena hamba manusia dan segala perbuatannya itu adalah makhluk. Jadi ketika antum membaca Al-Qur'an, perbuatan antum membaca perbuatannya itu makhluk. Oke? Dan mungkin kan namanya berbuat membaca berarti kan ada lisan yang bergerak, ya kan? Maka itu makhluk. Nah, kemudian wa in urida bil lafzi al malfuzu bih fa huwa kalamullahi ghairu makhluq. Kalau misalnya dimaksudkan dari lafal adalah yang dilafalkan. Ayo, yang dilafalkan, bukan perbuatan melafalkan. Gimana? Paham? Maka dia itu bukan makhluk, karena dia apa? Kalamullah. Maka jangan katakan itu makhluk, karena itu kalamullah, selesai dah. Sampai situ aja, enggak usah diribet-ribetin. Kenapa? Lianna kalamallahi min sifatih, wa sifatuhu ghairu makhluk. Karena kalamullah termasuk sifat Allah dan sifat Allah Ta'ala, bukan makhluk. Oke. Faham insyaAllah ya. Contoh lain, qadar. Ya, qadar. Qadar itu ada dua kemungkinan makna. Qadar kan masdar nih. Ada dua kemungkinan makna, yaitu perbuatan Allah mentakdirkan, atau apa? Al-maqdur lah, yaitu yang ditakdirkan, apa hasil takdirnya. Maka perbuatan Allah mentakdirkan makhluk bukan. Perbuatan Allah mentakdirkan makhluk bukan, karena itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang Allah takdirkan dari hasilnya makhluk bukan? Hah? Makhluk. Baik. Misalnya Allah takdirkan antum sakit demam. Ya. Antum bilang, sakit demam ini takdir Allah. Benar enggak? Benar. Maksudnya takdir Allah di sini apa? Apa yang Allah takdirkan kepada saya. Berarti sakit demam ini makhluk. Tapi perbuatan Allah mentakdirkan antum sakit demam, makhluk bukan? Bukan. Gimana? Clear? Clear? Udah? Clear enggak? Yakin? Alwi? Taib. Kalau Alwi udah paham, alhamdulillah. Kemudian wa yusyiru ila hadha tafsili qawlu al-imamu Ahmadu rahimahullah. Man qala, kata Imam Ahmad, man qala lafzi bil Qur'an makhluk yuridu bihil Qur'an fahuwa jahmi. Maka siapa yang mengatakan bahwa lafal saya terhadap Al-Qur'an itu adalah makhluk, dan kalau dia maksudkan itu Al-Qur'an, maka dia jahmi. Ya, dan dalam riwayat lain, ikhwan, ditambahkan wa man qala ghairu makhluq fahuwa mubtadi'. Siapa yang mengatakan bahwa saya lafalku terhadap Al-Qur'an itu bukan makhluk, maka dia ahli bid'ah. Jadi serba salah. Kalau antum bilang lafal saya terhadap Al-Qur'an adalah makhluk, maka Jahmiyah, Jahmi. Lafal saya terhadap Al-Qur'an bukan makhluk, maka mubtadi'. Saya ahli bid'ah. Gitu. Jadi harus dirinci. Apa maksud dari lafal ini? Kalau maksud dari lafal ini adalah yaitu malfuz bih kalamullah, maka ghair makhluk. Tapi kalau maksud lafzi bil Qur'an adalah perbuatan saya bertalafuz, melafalkan perbuatan saya, maka makhluk. Faqauluhu yuridu bihil Qur'ana yadullu ala annahu in arada bihi ghairul Qur'an wa huwa at-talaffuz alladhi huwa fi'lul insan falaysa bijahmi. Lakin, tapi dia akan menjadi mubtadi'. Jadi kalau misalnya maksudnya adalah, jadi sini ada dua golongan ya kawan. Anda harus jelasin maksud dari kalam Imam Ahmad nih. Harus dijelasin maksud dari kalam Imam Ahmad rahimahullah. Jadi kata Imam Ahmad apa? Tadi man qala lafzi bil Qur'an makhluk, ya, jahmi, fahu jahmi. Wa man qala lafzi bil Qur'an ghair makhluk fahuwa mubtadi'. Jadi mubtadi' maksud di sini adalah qadariyah. Maksudnya qadari, fahuwa qadari, ya, qadari. Apa bedanya ikhwan di sini? Jadi kalau antum katakan lafal saya terhadap Al-Qur'an dalam makhluk, maka jahmi itu sesuai dengan antum. Antum sesuai dengan jahmiyah. Kalau antum katakan lafal saya terhadap Al-Qur'an bukan makhluk, begitu saya antum bilang itu, maka antum selaras dengan qadari. Kenapa begitu? Anak kasih tahu dulu di sini. Jahmiyah mereka mempunyai pemahaman apa? Bahwasanya Al-Qur'an walaupun ia kalamullah tetapi makhluk. Oke. Al-Qur'an ya kalamullah. Kata mereka Jahmi bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk. Oke. Ini Jahmiyah. Oke, sampai sini safe. Udah ya. Al-Qur'an adalah makhluk bagi Jahmiyah. Maka kalau antum katakan lafal saya terhadap Al-Qur'an adalah makhluk gitu aja, maka antum ada keserupaan dengan Jahmiyah dan mereka akan merasa menang dengan itu. Oh, ini sama nih golongan kami. Gimana? Faham enggak, ikhwan? Taib. Bagaimana Qadariyah atau seorang Qadari? Madhab mereka begini. Bahwasanya perbuatan hamba bukan makhluk. Bagi seorang Qadari, perbuatan hamba ini adalah kreasi dan ciptaannya sendiri. Gimana? Faham gak, kawan? Kreasi dan ciptaannya sendiri. Kenapa begitu? Karena perbuatan hamba ini berkaitan dengan kebaikan dan keburukan. Oke? Okay? Besar gak? Gimana? Antum pernah berbuat buruk gak, Alwi? Pernah? Oh, bohong, gak sering. Ya. Nah, maka enggak mungkin Allah Ta'ala menciptakan yang buruk. Karena semua yang Allah Ta'ala ciptakan harusnya baik. Paham gak maksudnya mereka? Ngerti maksud mereka? Gitu. Ya walaupun ini ringkih banget ini. Premisnya ringkih banget. Ngawur. Ya. Jadi bagi mereka perbuatan hamba ini bukan makhluk, bukan ciptaan Allah, melainkan kreasi dirinya. Kenapa begitu? Karena kalau kita katakan perbuatan hamba ini adalah ciptaan Allah, maka ketahuilah bahwa saya sebagian, bahkan kebanyakan perbuatan hamba, baik atau buruk? Buruk. Berarti Allah Ta'ala menghendaki sesuatu yang buruk. Dan itu bertentangan dengan beberapa ayat gitu kan. Ya, gimana? Faham di sini premis mereka, maksud mereka? Maka bagi mereka perbuatan hamba itu adalah ciptaannya sendiri, makhluk gitu. Makhluk, ciptaannya sendiri. Bukan makhluk Allah, perbuatan hamba adalah kreasi yang ada pada hamba-hamba tersebut. Oke? Ya. Nah, apa kaitannya dengan lafzi bil Qur'ani ghair makhluk? Kaitannya adalah ketika antum katakan lafal saya terhadap Al-Quran itu bukanlah makhluk, bukan ciptaan Allah, maka mereka memahaminya apa? Memahaminya gimana? Berarti perbuatan antum melafalkan bukan makhluk, melainkan antum yang menciptakan sendiri. Ngerti gak? Perbuatan antum melafalkan bukan makhluk. Oh iya benar, kata Qadari. Iya, sesuai dengan kami, antum golongan kami. Kenapa begitu? Karena kami memahami dari perkataan itu apa? Bahwasanya perbuatan antum melafalkan itu adalah kreasi antum sendiri. Bagaimana? Jadi Jahmi itu memahami dari lafal kita dari segi malfuzun bih. Yaitu Al-Quran malfuzun bih. Kita katakan makhluk. Kita kan makhluk, mereka merasa menang. Oh iya, berarti Al-Quran yang dimusuh-musuh itu makhluk. Karena antum bilang kan lafal ini kan makhluk kan. Gitu. Qadari, kalau kita bilang lafal saya terhadap Al-Quran itu bukan makhluk, Qadari kemudian apa datang? Antum golongan kami berarti. Kenapa? Karena kata antum lafal kamu terhadap lafal saya terhadap Al-Quran adalah bukan makhluk, berarti perbuatan antum ini melafalkan bukan makhluk, melainkan antum mengkreasikan sendiri tanpa adanya ciptaan dari Allah Ta'ala. Gitu maksudnya. Lalu gimana? Mulai ini gak? Mulai pusing? Kalau antum mulai pusing, apa agak gak paham, berarti ada di antara yang lain juga gak paham berarti. Jadi tapi antum ngerti Jahmi tadi sama Qadari? Bagi Jahmi apa? Al-Quran makhluk. Selesai? Berarti Al-Quran ini. Sekarang Qadari ini sebenarnya gak ada urusan dengan Al-Quran. Sekarang gak ada urusan. Urusan Qadari apa? Perbuatan hamba ini makhluk. Itu urusannya. Ya, oke? Okay? Itu urusannya Qadari di situ. Ya. Kita sekarang kan berurusan dengan apa? Lafal terhadap Al-Quran. Qadar ini sebenarnya enggak nyambung. Cuman bisa disambung bukan dari segi Al-Qurannya. Tapi dari segi apa? Perbuatan melafalkan. Nanti mereka mencari gimana caranya supaya mazhab mereka itu bisa kena di kita. Misalnya kita bilang, lafal saya terhadap Al-Quran bukan ciptaan Allah. Maka mereka, wih benar ini. Ketika kamu membaca Al-Quran kan ada perbuatan apa? Membaca, melafalkan, mengeja. Berarti perbuatan melafalkan, membaca, mengeja ini bukan makhluk dong ahlu sunnah. Antum mulai. Enggak, sebentar. Anda gak bisa seperti ini. Kalau Anda bilang lafal Anda terhadap Al-Quran itu makhluk, Jahmi menang. Kalau Anda bilang lafal Anda terhadap Al-Quran itu bukan makhluk, Qadari yang kena. Menang. Maka benar kata Imam Ahmad. Siapa yang mengatakan bahwa saya lafzi bil Qur'ani makhluk fahuwa Jahmi. Siapa yang mengatakan bahwa saya lafzi bil Qur'ani ghair makhluk fahuwa mubtadi'i, yaitu Qadari. Maka yang sahih al-sunnah, kalau memang dia mau mengatakan seperti ini, mau menjawab seperti ini, dia harus merinci. Apa rinciannya? Apa maksud dari melafalkan Al-Quran ini? Kalau maksudnya lafaz di sini adalah fi'il at-talaffuz, yaitu perbuatan melafalkan, maka sahih bahwa saya perbuatan saya melafalkan Al-Quran adalah makhluk. Tapi kalau maksud dari lafaz di sini al-malfuzun bih, yang dibaca, yang dilafalkan, maka kita katakan bahwa saya, yang saya baca adalah kalamullah yang bukanlah makhluk. Ini maksud dari fasal al-lafzu wal-malfuz. Kepripun Pak Abdul Khalik, kepripun sampun ngertos bro, botering. Ya. Gimana? Udah paham gak? Putra? Din? Razikri, paham? Udah? Masih agak ngambang atau gimana? Hah? Fadol. Antum kenapa kok pakai paruh-paruh kayak gitu tuh? Ada paruh-paruh burung kayak gini putih-putih. Kalau jamnya gimana? Karena perbuatan itu adalah kreasi dari makhluk itu sendiri, dari manusia sendiri tanpa kondisi dari Allah. Nah, jadi itu sih yang kenapa kok dari kayak gitu pemahamannya? Kenapa kok dari kayak gitu pemahamannya? Ya, sifat baik dan buruk itu Allah tidak menciptakan sifat yang buruk gitu. Iya. Maka sekalian dikatakan perbuatan makhluk itu ya kreasi orang itu sendiri tanpa takdir dari Allah, maka ini disebut qadari. Taib, apa korelasinya qadari dengan kita katakan lafal saya terhadap Al-Qur'an bukan makhluk? Iya, melafalkan itu kan. Tapi kalau kita bilang melafalkan itu tidak lafal terhadap Al-Quran, bukan makhluk, pemahaman Al-Quran gimana jadinya? Mereka menganggap kita sama mereka. Gitu loh. Kita sama mereka bahwa saya, kita menganggap perbuatan melafalkan saya ini bukanlah makhluk. Melainkan kreasi saya sendiri. Gitu. Jadi mereka merasa bahwa saya kalimat lafzi bil-Qur'ani ghair makhluk seolah-olah selaras dengan mazhab mereka, padahal enggak. Makanya Imam Ahmad memerintahkan untuk dirinci. Sebenarnya pembahasan ini ada enggak di zaman sahabat? Enggak ada di zaman sahabat. Tapi kenapa kok Imam Ahmad merinci masalah ini? Bukan salah Imam Ahmad, salah Jahmiyah, salah Qadariyah. Kenapa mereka bikin mazhab, mempropagandakan dan membuat syubhat? Gitu loh. Maka dengan eksistensi syubhat, ada banyak disiplin ilmu yang harus dirinci. Sekiranya syubhat itu tidak ada, maka omongan kita seperti omongan para sahabat. Pembahasan kita seperti pembahasan. Makanya pembahasan makin kemari banyak sekali pembahasan baik dari segi akidah atau fikih yang benar-benar harus dirinci. Karena kalau diglobalkan, jadi fitnah. Gitu loh. Ya. Asalnya muamalah halal atau haram? Asalnya muamalah halal. Iya, sekarang masalah muamalah setiap hari mutajaddid, terperbaharui. Ada ragamnya, variannya terlalu banyak. Ya. Ketika antum ditanya, apa hukum pakai GoPay misalnya? GoPay. GoPay lah, apa Gojek GoPay ya? Kalau Grab tuh GrabPay bukan? OVO. Apa namanya deposit ya? Di situ ngapain sih sebenarnya? Hah? Top up, deposit lah ya. Right. Ketika ditanya apa hukum GoPay? Apa hukum menggunakan fasilitas GoPay dan seterusnya? Ya ini kan kita Ini kan permasalahan yang sifatnya mu'asir ya, yaitu zaman sekarang yang tidak ada sebelumnya, bahkan 2010 pun belum ada gitu. Untuk menjawabnya kan harus rinci, maksudnya apa gopay? Jangan antum kemudian bilang, ah udahlah lupakan itu, nggak usah gopay, udah halal. Apa alasannya? Al aslu fil asya'i al ibahah, asalnya sesuatu itu boleh mubah. Tanpa antum perlu rinci apa maksud gopay, gitu kan? Maka nggak bisa seperti ini, gitu loh. Hal-hal yang mutajadid seperti ini, ada syubhat dan semisalnya, itu harus dirinci maksudnya apa, gitu. Begitu juga dengan misalnya apa hukum menerima hadiah dalam perlombaan? Yang nggak bisa antum bilang menerima hadiah dari perlombaan haram. Nggak bisa juga antum bilang menerima hadiah dari perlombaan halal. Kenapa begitu ikhwan? Kenapa nggak bisa begitu? Karena apa maksud antum dari perlombaan itu sendiri? Karena ada rinciannya nanti. Antum harus bayar atau enggak sebelumnya? Ya enggak? Antum rinci lagi. Kalau misalnya perlombaan tersebut memang berhadiah juara 1, juara 2, juara 3, harapan 1, harapan jaya, harapan dan seterusnya. Kalau misalnya sebelumnya ada biaya untuk setiap peserta, ya yang mana kemudian biaya tersebut bukan semata-mata administrasi melainkan akan menjadi modal buat pemberian hadiah, maka ini hukumnya. Tapi kalau free total dari awal sampai akhir, ada hukum lagi, itu namanya tafsil. Lagi itu ya, insyaallah talhis sama saya cukup sampai sini insyaallah. Ana tadi mau sampai fasal berikutnya, tapi ya begitulah kita melihat bagaimana antum. Ya ana khawatir hari-hari antum menjadi gelap padahal tadinya cerah. Baik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala